بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Ikhwati fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Masih dalam Kitabul Ikhlas bab At-Targhib fil Ikhlasi wa Sidqi wa An-Niyyati Shalihah. Hadis yang ke-18. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman. Telah lewat penjelasan tentang perkara ini, yakni firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran disebut sebagai hadis qudsi atau hadis rabbani atau hadis ilahi. Idza arada an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Apabila hambaku hendak, ya ini baru berniat, hendak melakukan amalan kejelekan, maka jangan kalian mencatatnya, ya ini sifat kepada para malaikat, sampai dia mengerjakannya. Kalau baru sekedar niat yang ada dalam hatinya, maka jangan dicatat, sampai dikerjakannya. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Lantas jika si hamba tersebut ternyata melakukannya, faktubuha bimithliha, maka catat yang semisalnya, yakni tidak dilipat gandakan. Wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Jika dia kemudian justru meninggalkannya karena aku, meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, sadar diri, introspeksi, kemudian dia tinggalkan amalan jeleknya yang telah diniatkan karena Allah azza wa jalla, faktubuha lahu hasanah, maka catat untuknya satu kebaikan. Wa in arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Dan jika dia hendak mengamalkan satu kebaikan, sudah berniat melakukan satu kebaikan, ternyata dia tidak kerjakan, faktubuha lahu hasanah, maka catat baginya satu kebaikan. Sekedar niat, besok insyaallah saya mau puasa, ternyata tidak jadi, maka dia mendapatkan pahala niatnya. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asri amsalihha ila 700. Jika dia mengerjakannya, maka catat baginya 10 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan jika dikerjakan oleh seseorang kemudian diterima, maka minimal pahalanya adalah 10. Minimal. Ila sab'imi'ah, sampai 700 kali lipat. Itu sesuai dengan kadar daripada besarnya niat, kesungguhan dan sebagainya. Dan tentunya juga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kendaki. Karena semata hal tersebut merupakan fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa lahu wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat dengan satu kebaikan, berazam berniat kuat untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, lantas dia tidak mengamalkannya, tapi niatnya sudah kuat tadi, kemudian dia tidak melaksanakannya, kutibat lahu hasanah, tercatat bagi dia satu kebaikan. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, dan siapa saja yang berniat bertekad melakukan satu kebaikan lantas dia kerjakan, kutibat lahu asru hasanatin, tercatat baginya 10 kebaikan, ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipatnya. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, adapun jika seseorang dia bertekad melakukan satu kejelekan lantas dia urungkan, lam tuktab 'alaihi, tidak dicatat baginya. Wa in amilaha kutibat, dan jika dia mengerjakannya maka baru dicatat. Ini lafadznya sedikit berbeda. Dan perbedaan-perbedaan ini ada sisi nilainya. Perbedaan-perbedaan tersebut dari lafadz-lafadz tersebut memberikan faedah tersendiri. Apa faedahnya? Faedahnya diantaranya adalah bahwasannya orang yang bertekad untuk melakukan satu kejelekan kemudian dia tinggalkan, atau orang yang bertekad ingin melaksanakan satu kebaikan, itu ada beberapa keadaan, ada beberapa kondisi, beberapa keadaan. Disebutkan dan dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, wa'lam annal hamma bisayyi'ah lahu ahwal, ketahuilah buatannya orang yang bertekad melakukan satu kejelekan itu ada beberapa kondisi, sebagaimana orang yang bertekad melakukan kebaikan ada beberapa kondisi seperti kemarin telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka orang yang bertekad melakukan kejelekan pun juga ada beberapa kondisi, beberapa keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, an yahim bisayyi'ah ay ya'zam 'alaiha biqalbi wa laysa bimujarrad hadisin nafs. Seseorang berazam, bertekad melakukan satu kejelekan, tekadnya itu kuat di dalam hatinya, bukan sekedar bertikan hati. Bertikan hati tidak ada nilainya. Ya, bertikan hati itu sesuatu yang belum dihukumi, bukan sebagai kebaikan dan juga tidak teranggap sebagai kejelekan. Kalau sekedar bertikan hati, dan kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya bertikan hati. Tetapi sudah ada azam. Nah, azam tekad yang kuat di dalam hati itu merupakan fi'l al-qalb, sebagai perbuatan, sudah perbuatan, tapi apa? Perbuatan hati, karena sudah ada azam. Summa yuraji' nafsahu fayatrukaha. Kemudian dia mengintrospeksi diri, tadi sudah berazam ya, bertekad jelek. Kemudian dia introspeksi diri, fayatrukaha. Kemudian dia tinggalkan. Lillah azza wajalla. Dia tinggalkan karena Allah azza wajalla. Fahada huwallazi yu'jar. Ini yang diberi pahala. Yang seperti ini. Dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Fatuktab lahu hasanah kamilah, tercatat baginya apa? Hasanah kamilah. Satu kebaikan penuh, sempurna. Li'annahu tarakaha lillah. Karena dia memang meninggalkan karena Allah, meninggalkan kejelekan tersebut yang telah dia tekati tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'mal hatta yuktab 'alaihi sayyi'ah. Dan dia tidak mengerjakannya hingga kemudian dicatat sebagai kejelekan. Dia tidak mengerjakannya. Sehingga yang ada adalah dia meninggalkan niat jeleknya karena Allah. Ini adalah kebaikan. Maka dicatatlah satu kebaikan. Sedangkan kenapa kok tidak dicatat kejelekan tadi sudah niat? Ya karena dia tidak mengerjakan. Mau dicatat bagaimana? Dia tidak mengerjakan. Lah niatnya? Niatnya dia urungkan karena Allah, sehingga jadilah kebaikan. Ini yang pertama. Al-halu faniyah, kondisi atau keadaan yang kedua. An yahim bisayyi'ah. Ya, dia berazam, bertekad untuk melakukan kejelekan. Wa ya'zam 'alaiha, dan bertekad untuk melakukannya. Lakin ya'jiz 'anha. Keadaan-keadaan seseorang ya, yang dia meninggalkan kejelekan yang telah ditekati. Ya'jiz 'anha, tetapi dia tidak sanggup untuk melakukannya, tidak mampu untuk melakukannya. Biduni an yas'a bi asbabiha. Tanpa ada usaha bagi dia untuk menempuh jalan-jalannya. Sekedar berangan-angan, tapi ya tekad sudah. Tekad artinya angan-angan itu angan-angan yang sangat kuat di dalam dirinya. Tetapi dia tidak melakukan sesuatu untuk merealisasikan apa yang menjadi angan-angannya tadi, menjadi tekadnya tadi. Karrojulilladhi akbar anhun nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Seperti keadaan seseorang yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan laitali mithlu ma li fulan fa a'mal bihi mithla amali. Seperti hadis yang telah lewat ya. Duhai seandainya kiranya diriku memiliki harta seperti fulan, maka aku akan berbuat seperti perbuatannya fulan. Sudah lewat kan hadisnya. Ini dia bertekad, berangan-angan kuat, tapi dia tidak menempuh jalan-jalannya. Sekedar bermodal angan-angan saja. Wa kana fulan yusrif ala nafsihi fi tasrifi mali. Sedangkan si fulan yang dia angan-angankan tadi adalah orang yang isop, berlebihan di dalam menghambur-hamburkan hartanya. Fahada yuktab alaihi sayyi'ah. Maka orang seperti ini tercatat padanya kejelekan. Lakin laisa ka amili sayyi'ah. Hanya saja tentu kadarnya berbeda dengan kadar orang yang melakukan kejelekan. Dia tercatat kejelekan dengan niatnya. Jadi sisi niatnya yang sama. Kalau si pelaku tadi diberi harta kemudian dia hambur-hamburkan, dia di samping niat menghamburkan itu ada pada dirinya, dia melakukan. Sedangkan yang ini hanya bermodal niat, dia tidak melakukan. Maka fil wisri sawa, dari sisi niatnya ya, beban dosanya sama, tetapi bukan beban dosa dari sisi sama-sama akan dihisab ya, dengan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang menghambur-hamburkan tadi. Tidak, dia mengalami tanggungan ya, tanggungan dosa sesuai dengan kadar niatnya. Beliau menyatakan lakin laisa ka'amili sayyi'ah, bal yuktab wizru niyati. Ya. Dia mendapatkan kejelekan tetapi tidak sama seperti pelaku kejelekan tadi, yakni yang menghambur-hamburkan harta, akan tetapi dia dicatat dosa daripada niatnya tadi. Kama ja'a fil hadis bilafdi, sebagaimana tersebut dalam hadis dengan lafaz seperti itu. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya, fahuma fil wizri sawa, maka keduanya dalam dosa sama. Yakni niatnya. Kemudian kondisi yang ketiga, al-hal atsalitsah, kondisi yang ketiga, an yahimma bisayyi'ah wa yas'a fil husul 'alaiha walakin ya'jiz. Yang ketiga adalah dia bertekad dengan satu kejelekan dan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya, ya, merealisasikan daripada yang menjadi niatnya tadi. Walakin ya'jiz, tetapi sang. Ini kondisi yang ketiga. Kalau kondisi yang kedua, dia tidak melakukan usaha. Kalau kondisi yang ketiga, dia telah melakukan langkah demi langkah, step by step, dia sudah lakukan. Fahada yuktab alaihi wizru sayyi'ah kamilan, maka orang yang seperti ini tercatat baginya dosa kejelekan tersebut sempurna, tidak hanya dicatat niatnya tetapi sekaligus dia dianggap telah melakukan, walaupun dia tidak sempat sampai pada menyempurnakan apa yang menjadi niatnya tadi. Dia teranggap melakukan sempurna. Kenapa? Step by stepnya telah dia jalani, langkah demi langkahnya. Tidaklah dia terhalang daripada melakukan itu, melainkan memang Allah tidak takdirkan dia melakukannya saja. Dalil dalik, dalil akan perkara ini adalah qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taqal musliman bi sayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim berjumpa dengan pedang keduanya, sudah saling bunuh, sudah saling berhadapan, ya, untuk saling bunuh. Fal qatil wal maqtul finnar, maka si pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Qala ya Rasulullah, sahabat ada yang bertanya, wahai Rasul, hadzal qatil fama balul maqtul, ini si pembunuh pantas dia masuk neraka, kenapa juga orang yang terbunuh? Ya ini kenapa yang terbunuh juga masuk ke dalam neraka? Limadza yakunu finnar? Fa di annahu kana harisan ala qatli sahibi. Nabi Rasul menjawab, ya karena dia juga sangat ingin untuk membunuh saudaranya. Hanya dia kedahuluan terbunuh. Sedangkan niat dia di dalam hatinya ingin membunuh saudaranya, dan dia telah melakukan langkah demi langkah, ya, sehingga terjadi duel satu lawan satu. Ternyata dia kalah. Seandainya dia menang, maka dia yang membunuh saudaranya. Sehingga dari sini dosa dia sempurna. Fa kutiba alaihi uqubatul qatl, maka tercatat baginya dosa membunuh jiwa. Padahal dia tidak membunuh, malah dia yang terbunuh. Wa mithalu, dan contoh yang lain. Lau anna insanan tahaya liyasriq wa atarisullam liyatasallak walakin ajiza. Seandainya ada seseorang yang dia telah mempersiapkan diri untuk mencuri, dia telah siapkan segala macam perbekalannya, peralatannya, dia telah siapkan tangga untuk manjat dan sebagainya, tetapi ternyata tidak mampu dia. Entah ternyata kondisi tidak memungkinkan, penjagaan terlalu ketat, ada hal-hal yang dengan itu akhirnya ya dia tidak sanggup untuk melakukan pencurian. Batal dia. Niatnya tetap di dalam hati, tetapi dia tidak sanggup, langkah demi langkah dia telah tempuh, maka dia teranggap melakukan perbuatan tersebut. karena dia mengurungkannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan juga karena ya istilahnya karena introspeksi dirinya ataupun karena kesadarannya, tetapi karena terhalang oleh sesuatu yang tidak sanggup dia lakukan. Asy-Syaikh menyatakan di sini, maka orang yang seperti ini fahada yuktab alaihi wizr sari, dia tercatat dosa sebagai seorang pencuri. Li'annahu hamma bisayyi'ah, karena dia telah bertekad melakukan kejelekan, wasa'a bi asbabiha, dan telah menempuh dalam jalannya. Walakin ajiza, tetapi tidak sanggup. Jadi orang yang punya niatan jelek dan telah melakukan langkah-langkah untuk melakukannya, kemudian ternyata gagal, tidak terrealisasi kejelekannya, dia teranggap telah melakukan secara sempurna. Dosanya itu dosa sebagai pelaku, bukan dosa sebagai baru sekedar niat, tetapi dosa sebagai pelaku. Kalau seandainya seseorang ya, dia melihat orang mabuk, kemudian lihat orang teler gitu, kelihatannya kok malah seneng, lihat wah enak ya orang teler gitu ya, mabuk gitu, wah pengen rasanya mencicipi mabuk seperti apa. Ini masuk yang mana? Ya, masuk yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang kedua, asal masuk yang kedua, ya kan? Dia belum melakukan langkah-langkah, belum, baru sekedar apa? Berangan-angan saja. Kalau kemudian dia berusaha, ya, ini orang-orang mabuk ini kok kelihatannya asik gitu ya, pesta minuman keras. Kemudian dia persiapkan uang, ya kan? Kemudian dia datang ke warung, dia tanya, "Bu, ada minuman keras enggak?" "Oh, di sini enggak jual minuman, Mas. Jual di sana." Jauh. Dia datang ke sana, kemudian ternyata setelah sampai situ tutup. Akhirnya dibatalkan sama dia. Ya sudah, enggak ada kesempatan. Yang seperti ini masuk yang mana ini? Yang ketiga. Nah, ya. Dia sudah berusaha melakukan langkah-langkah tetapi batal karena tidak sanggup untuk dilaksanakan. Disebabkan karena keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia, tetapi niat dia itu melakukan hal tersebut. Baik, kemudian yang keempat, al-hal ar-rabi'ah, an yahimmal insan bisayyi'ah thumma ya'zif. Ya'zif jadi yabta'id, menjauh, dia tidak jadi. Ya. Ya'zif anha la lillah wa la lil ajzi. Seseorang yang dia punya niat jelek, ya, kemudian dia tinggalkan begitu saja, bukan karena Allah dan bukan pula karena tidak sanggup, kalau dia mau bisa, tapi dia tinggalkan begitu saja, bukan karena Allah meninggalkannya. Fahada lalahu wala alaih, maka orang yang seperti ini tidak dapat pahala tetapi juga tidak dapat dosa. Wahada yaqa' katiran, seperti ini sering terjadi. Yahim al-insan bisayi'ah tumma tatibu nafsuk wa ya'zif anha. Seorang punya niatan-niatan jelek, kemudian setelah itu ya diurungkan niatnya tersebut dan tidak jadi. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sekedar tidak jadi gitu saja. Fadza la yusab, maka dia tidak mendapatkan pahala. Li'annahu lam yatruk halillah, karena dia bukan meninggalkannya karena Allah. Wala yu'aqab, tidak pula mendapatkan hukuman. Li'annahu lam yaf'al ma yujibul 'uqubah, karena dia belum melakukan apa yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman. Itu rincian daripada perkara orang yang berniat melakukan perbuatan-perbuatan dosa tetapi dia tinggalkan. Ada empat kondisi, empat keadaan. Jadi berikutnya kembali kepada ucapan Al-Mundhir, wa fi ukhra lahu, dan pada lafaz yang lain, lahu yakni li muslim, pada lafaz muslim. Qal an Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyatakan dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, qala Allah azza wajal, Allah azza wajal berfirman, idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah malam ya'malha, apabila hambaku berniat tahaddats ini, yakni dalam hatinya masih ya, berbicara dalam hatinya bahwa dirinya akan melakukan satu kebaikan, fa ana aktubuha lahu hasanah, maka aku mencatat baginya satu kebaikan, malam ya'malha, selama dia belum menjalankannya. Niatan itu sendiri sudah tercatat sebagai satu kebaikan. Fa idza amilaha fa inni aktubuha lahu bi asri amsalihha. Jika dia kemudian mengerjakan, maka aku catat baginya 10 kebaikan. Dalam lafaz yang lain sampai 700 dan hingga tak terbatas. Wa idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala sayyi'ah, dan jika hambaku itu berbicara pada dirinya sendiri akan melakukan satu kejelekan, fa'ana alfiruha lahu malam ya'malha, maka aku ampuni bagi dia selama dia belum melaksanakannya, belum mengerjakannya. Fa'idha amilaha fa'ana aktubuha lahu bimithliha, dan jika dia melakukannya maka aku catat baginya dengan yang semisalnya. Ya, ini merupakan bentuk daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tarakaha faktubuha fa aktubuha atau faktubuha lahu hasanah innama tarakaha min jarrahi. Dan jika kemudian si hamba tadi meninggalkannya, maka catatlah baginya satu kebaikan, karena dia meninggalkan disebabkan untukku. Meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga mempertegas bahwasannya kejelekan yang tidak jadi ditinggalkan itu teranggap sebagai kebaikan apabila yang meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba. Kata barakukum ala nafsihi rahmah, Allah catat, Allah menetapkan atas dirinya rahmah, kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Dan di dalam hadis qudsi Allah menyatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmatku itu mendahului daripada kemurkaanku. Qauluhu min jarra'i bifathil jim wa tasdidir ra, jarra'i ay min ajli, arti daripada jarra'i ini innama tarakaha min jarra'i, artinya adalah min ajli, karena itu. Yani dia meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa lafaz ini disebutkan semua oleh Al-Mundhiri terkait dengan hadis-hadis ini. Innallaha kataba hasanat wa sayyi'at, 1 2 3 4. 4 lafaz yang maknanya mirip-mirip semua ya, dan telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu kandungan-kandungan maknanya. Nah, di sini kita akan sebutkan beberapa faedahnya, faedah daripada hadis. Faedah yang pertama, di dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan akan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki af'al. Allah memiliki apa? Perbuatan. Allah itu berbuat dan bertindak, melakukan perbuatan-perbuatan. Fa ana aktubuha, misal kalimat itu, aku yang akan mencatatnya. Dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada sifat fi'liyah. Dan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat perbuatan Allah itu terkait dengan kehendaknya. Terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat Allah ada sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah yakni sifat lazimah lillah, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang melekat padanya, tidak terlepas darinya. Dan itu pembahasan tentunya lebih rinci dalam kitab-kitab akidah. Misal kitab Lum'atul I'tiqad, Akidah Tahawiyah, Akidah Wasithiyah, dan yang serupa dengannya, waidul mutlaq. Ini dibahas secara rinci, secara panjang lebar terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian di dalam hadis-hadis ini pula kita bisa mengambil faedah akan inayah Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya, para makhluknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh daripada perbuatan-perbuatan para hamba. Berarti ini diperhatikan betul sama Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baiknya ataupun perbuatan jeleknya. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan para hamba tersebut. Bahkan setiap apa yang terlafadzkan. Ma yaqulu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu kata yang terlafadzkan dari lisan manusia melainkan di sana ada malaikat raqibun atid yang senantiasa mengawasi dan senantiasa hadir mencatat sebelah kanan dan kirinya. Kemudian di antara faedah pula daripada hadis-hadis ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama secara global, ya innallaha kataba alhasanat wasayyi'at tsumma bayyana dzalik. Allah mencatat kebaikan dan kejelekan kemudian menjelaskan. Maka ini merupakan metode ya di dalam Islam dan metode di dalam agama kita, metode yang dipakai oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran. Ya, ini menyebutkan secara global kemudian setelah itu memberikan rincian hal-hal tersebut. Ya, menyebutkan secara global permasalahan yang tidak disampaikan kemudian setelah itu memberikan rincian-rincian. Itu akan lebih mudah difahami, lebih mudah untuk bisa dimengerti dibanding di saat seseorang menjelaskan langsung secara rinci, detail. Itu akan lebih sulit dan lebih berat untuk difahami. Sehingga sepantasnya bagi setiap muallim, mudarris, mubalig, orang yang menyampaikan materi untuk mampu, ini diutamakan tentunya, mampu memberikan metode ini atau melaksanakan metode ini, menerapkan metode ini dalam penyampaiannya, sehingga akan mudah untuk dicerna, difahami. Karena saat seseorang menyampaikannya secara global perkara bahwa yang akan disampaikan nanti konteksnya adalah demikian, secara global dulu orang sudah langsung fokus kepada apa yang hendak disampaikan. Setelah itu baru dirinci, ya, dirinci satu persatu. Itu akan lebih mengena. Dan dalam hadis Rasulullah SAW model seperti ini banyak sekali. Kemudian faedah pula di dalam hadis ini yang bisa kita ambil adalah bahwa al-hasanat kebaikan itu dilipat gandakan. Pelipat gandaannya adalah 10 kali. Itu adalah asal. Pelipat gandaan itu 10 kali dan itu berlaku pada umat ini. Setiap amalan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara otomatis itu minimalnya 10. Terkadang lebih daripada 10, artinya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya bisa menjadi 15 untuk si fulan, ya, sesuai dengan kadar kuatnya niat dan keseriusan dalam ibadah dan hadirnya hati, kekhusyuan dan semisalnya, sehingga akan terlipat gandakan menjadi 20 kali, 30 kali, 40 kali, 50 kali lipatnya, 100 kali lipatnya, 300 kali lipatnya, sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, bahkan untuk yang setelah 700 ini sampai lipatan yang tak terbatas. Artinya ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurahannya dan mudha'afatul ujur, mudha'afatul sawab, ya, dilipat gandakannya pahala itu juga di samping terkait dengan apa yang tadi telah disebutkan, ya, terkait dengan apa seseorang si pelaku itu sendiri, juga terkait dengan perkara yang lainnya. Apa perkara yang lainnya? Ini diantaranya adalah terkait dengan waktu pelaksanaannya. Seperti kita berada di bulan-bulan haram sekarang ini. Ini juga waktu di mana kebaikan itu dilipat gandakan. Nilainya itu jauh lebih besar dibanding di bulan-bulan yang lain. Ini kita berada di bulan apa? Bulan Rajab. Iya kan? Kenapa disebut Rajab? Li'annahu yurajab. Karena bulan ini yurajab, ini yu'adzam, diagungkan. Diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, diagungkan oleh kaum muslimin, diagungkan oleh ya. Bahkan orang-orang jahiliyah dahulu mengagungkan bulan ini. Dikenal sebagai Ashurul Qurum, bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram yang tersebut di dalam surat At-Taubah. Allah menyatakan inna iddatas suhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan di waktu penciptaan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu bihinna anfusakum. Itulah agama yang tegak, maka jangan kalian zalimi diri-diri kalian padanya. Di bulan-bulan haram seperti ini disunahkan untuk kita memperbanyak dari amalan-amalan kebajikan. Karena amalan-amalan kebajikan pada bulan-bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, bulan haram itu bulan apa saja? Siapa yang bisa menyebutkannya? Selain bulan Rajab, masih ada 3 bulan lagi tersisa. Siapa yang bisa menyebutkannya? Bulan haram. Hah? Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Rasulullah menyatakan bahwasannya salas mutawaliyat 3 bulan yang beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhor, dan Rajab Mudhor baina Jumada wa Sya'ban, yang berada di pertengahan antara Jumadil Akhirah dengan Sya'ban. Ikhwati fillah azakumullah, itu merupakan bulan-bulan haram yang siapa saja kemudian melakukan amalan-amalan ya kebaikan di bulan-bulan tersebut, maka akan mendapatkan lipatan-lipatan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat bulan-bulan haram tersebut ya sudah merupakan bulan yang mulia, amalan apa saja selama tidak disebutkan kekhususan, maka kita jangan mengkhususkannya ya. Selama tidak disebutkan padanya kekhususan amalan tertentu, maka jangan mengkhususkannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan kelipatan-kelipatan tersendiri dari amalan-amalan kita di bulan-bulan tersebut. Ya. Yeah. Sehingga Rajab misalnya, tidak ada kekhususan amalan puasa di hari pertama dengan hari kedua bulan Rajab, tidak ada. Ya, kita amalkan pada sepenuh daripada bulan tersebut, ya, 30 bulan tersebut kita yakini amalan apapun itu merupakan keutamaan. Ini kan pula sholat, tidak ada ibadah sholat tertentu pada bulan Rajab, tidak ada ibadah sholat tertentu pada bulan Rajab yang kemudian mengungguli sholat-sholat yang lain, tidak ada. Ada riwayat tetapi mau doa, sholat rohaib ini mau doa, riwayat mau doa, diingkari oleh seluruh ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Asqalani, An-Nawawi, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya para ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, mengingkari itu semua. dan menyatakan bahwa tidak boleh, dan bahkan Imam Nawawi menyatakan haram melakukannya dan wajib untuk memperingatkan orang yang melakukannya. Al-muhim, ya, di saat tidak ada kekhususan tertentu dari ibadah-ibadah tertentu, maka kita tidak mengkhususkannya. Kalau dari bulan tersebut, misalnya bulan Dzulhijjah, ada kekhususan, ya, kekhususan pada awal bulannya, 10 awal bulan, ada kekhususan sendiri, hadis tersendiri yang menyebutkan tentang keutamaan lebih, maka baru kita menyatakan kekhususan tersebut, ya. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min ayyam al-amal salih fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada satupun daripada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut dibandingkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini juga di situ Rasulullah SAW menyatakan keistimewaan Dzulhijjah itu sendiri merupakan syahrul hurum, ya, merupakan bagian daripada al-ashrul hurum, bulan yang haram, itu sudah memiliki keutamaan, ditambah keutamaan yang lain pada 10 awalnya. 10 awal bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Beliau menyebutkan keutamaan tersebut pada amalan tertentu. Beliau mengatakan, maka perbanyaklah zikrullah. Nah, kita memperbanyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga memperbanyak puasa, mungkin puasa-puasa sunnah itu, ya, dari awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9. Karena tanggal 10-nya enggak boleh puasa. Ya, tanggal 9. Dari tanggal 1 sampai 9 memperbanyak. Katakanlah seseorang mau puasa seluruhnya, boleh di awal bulan Dzulhijjah, ya, boleh dari 1 sampai tanggal 9 dia puasai semua, boleh, karena keutamaan yang besar tersebut. Juga memperbanyak sholat-sholat sunnah dan semisalnya, memperbanyak amalan-amalan ibadah. Maka di saat Rasulullah SAW menyatakan kalimat tersebut, tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang dikerjakan pada hari-hari awal Dzulhijjah. Sahabat, ada yang menyatakan, para sahabat menyatakan, walal jihad fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah, artinya jihad yang dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Padahal jihad itu kan di mata para sahabat amalan yang tiada tara besar. Maka Rasulullah SAW menyatakan, walal jihad fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah. Demikian pula diantara yang bisa melipat gandakan amalan selain daripada awal Dzulhijjah adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga sama. Dimana apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu surga akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka akan ditutup rapat-rapat dan akan dilipat gandakan amalan padanya. Dan pada bulan Ramadan berlaku pada keseluruhannya, tetapi lebih-lebih lagi pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Di malam-malamnya Rasulullah SAW lebih giat lagi. Terutama di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Nah, jadi keutamaan-keutamaan tersebut, ya, terkait dengan waktu, ya, itu juga perlu untuk kemudian betul-betul diseriusi. Kemudian terkait dengan tempat, ini juga menjadi penentu daripada terlipat gandakannya amalan, ya, terlipat gandakannya amalan. Terkait dengan tempat, di mana ada tempat-tempat tertentu yang syariat menetapkannya sebagai tempat-tempat yang dimuliakan. Siapa saja yang melakukan ibadah di tempat-tempat tersebut, maka dia akan mendapatkan lipatan-lipatan pahala yang tiada tara besarnya. Semisal contohnya, ini contoh saja, ya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shalat fi masjidi hadza," Masjid Nabawi. "Shalat di masjidku ini afdal min alfi shalatin fi masiwahu illa Masjidil Ka'bah." Sholat di masjidku itu lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid yang selainnya. Kecuali kalau dibandingkan dengan sholat di Masjidil Ka'bah, yakni Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipatnya. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ini kalau sholat di sana, antum sempat ke Makkah sana misalnya sholat, sholat-sholat yang antum kerjakan di situ nilainya 100.000 kali lipat sholat di luar Makkah. Sehingga memang keutamaannya sangat luar biasa. Nah, keutamaan tempat seperti ini hanya bisa diketahui lewat jalan syar'i, nas, dalil dari sabda-sabda Nabi. Ya, tidak boleh seseorang menganggap lebih mulia tempat ini daripada tempat yang lain berdasarkan dirinya, ya, ataupun berdasarkan ucapan orang, klaim orang, ya, tidak bisa. Atau berdasarkan karena ini di situ didiami oleh seorang tokoh atau seorang wali, sebagainya. Tidak, kaitannya bukan itu. Ya, kaitannya adalah dengan dalil, dengan nas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang menjadi penentu berikutnya adalah dilihat dari sisi amalannya, karena amalan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Maka amalan yang paling besar nilainya adalah amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib walaupun sama, ini sholat dua rakaat, ini sholat dua rakaat, yang ini sholat qobliyah, yang ini sholat subuh. Qobliyah subuh itu luar biasa besarnya. Khairun minad dunya wa ma fiha, itu dua rakaat sebelum subuh. Lah sholat subuh jauh lebih besar daripada itu. Sholat subuh jauh lebih besar nilainya daripada itu. Sama-sama sholat 4 rakaat jumlahnya, yang ini 4 rakaat duhur, yang ini 4 rakaat duha. Mana yang lebih besar? Lebih besar sholat 4 rakaat duhur, karena ini fardu, yang itu sunnah. Nah, jadi dari sisi amalan itu berbeda-beda berdasarkan hadis qudsi. Allah menyatakan, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma taratu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku telah fardukan atasnya. Ya, daripada apa-apa yang aku telah fardukan atasnya. Jadi perkara yang fardu itu nilainya paling tinggi, paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu amalan dengan amalan yang lain pun juga berbeda-beda. Dan terkadang amalan yang ringan tetapi nilainya sangat besar, seperti zikrullah. Itu amalan yang ringan tetapi nilainya sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hal adullukum ala khairi a'malikum wa asghaha 'inda malikikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebaik-baik amalan bagi kalian yang paling sucinya di sisi penguasa kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul laka min infaq al-dhahab wal fiddah, lebih baik bagi kalian. Khairul lakum min infaq al-dhahab wal fiddah, daripada infak emas dan perak. Wa khairul lakum min antal qawadu lakum fatadribu unuqahum wa yadribu unuqakum, lebih baik bagi kalian dibandingkan jihad sabilillah. Ya, kalian berjumpa dengan musuh kemudian kalian penggal mereka atau mereka penggal kepala kalian. Maka para sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah, apa amalan itu? Beliau menyatakan, zikrullah. Amalan yang ringan, ya kan? Tetapi ternyata lebih baik daripada infak yang begitu sangat besar dan banyak yang setiap kita bisa melakukan. Ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita modal untuk bisa melakukannya. Ya, ini zikrullah. Setiap saat, setiap waktu bisa kita lakukan zikrullah tersebut. Nah, dan seorang muslim akan menjadikan hal tersebut, ya, sebagai apa? Sebagai khusn, sebagai benteng bagi dirinya. Sehingga doa-doa, zikir-zikir itu disebut khusnul muslim, benteng seorang muslim. Dan menjadi gizi, nutrisi bagi jiwanya. nutrisi bagi jiwanya, kokoh dan kekuatan bagi jiwanya. Dan di akhir masa nanti di saat Dajjal muncul, ya, Dajjal datang kepada satu kelompok manusia kaum muslimin, kemudian mereka tidak mau beriman dengan Dajjal, maka akan menjadi kering kerontang daerah yang sebelumnya subur setelah didatangi Dajjal. Berarti total air hujan dari langit dan mata air kering semuanya, binatang ternak mati, tumbuhan mati semua. Tidak ada bahan makanan manusia. Ya, banyak yang kelaparan meninggal dunia karena lapar. Di saat itulah zikrullah jadi santapan yang paling lezat bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka hanya zikir. Dengan zikir, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah binasakan Dajjal dengan diturunkan Isa, dan kemudian Nabi Allah Isa akan mendatangi orang-orang tersebut, mengusap kepala-kepala mereka dan menentukan di mana kedudukan mereka di surga. Hadisnya sahih. Jadi zikrullah ini merupakan nutrisi bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga yang keempat, yang menjadi penentu daripada besar kecilnya amalan adalah si pelaku itu sendiri, si pelaku dan kondisi dilakukannya amalan tersebut. Seperti para sahabat melakukan amalan yang sama, ya, berbeda nilainya dengan orang yang datang setelah mereka. Sahabat melakukan satu amalan, semisal infak, hanya satu mud atau bahkan separuh mud, ya, satu mud itu segini, satu cakupan tangan begini, ini satu mud, atau separuhnya berat ini, ya kan? Berupa gandum mungkin, atau kurma, atau zabib, kismis, atau akik, atau yang semisalnya yang ma'ruf pada masa tersebut, untuk diinfakkan kepada Rasulullah SAW, bismillah, itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan infak emas sebesar gunung Uhud, ya, sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud gunung yang sangat besar dia. Dia sebut Uhud karena memang terpisah dari gunung-gunung yang lainnya, ya, sendirian dia sudah besar. Nah itu emas, ya, sebesar itu diinfakkan fisabilillah dengan seikhlas-ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala oleh seseorang, tapi dia bukan sahabat. Nilainya dengan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi dengan kurma yang satu cakupan tangan begitu, itu masih kalah jauh, masih lebih berat dan lebih besar ini apa yang diinfakkan oleh sahabat. Ya. Pelipat gandaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tidak bisa dibayangkan, ya kan? Sedangkan para sahabat yang mereka infakkan juga bukan hanya satu mud dan bukan hanya kurma, bukan hanya kismis, ya. Mereka kalau infak itu, ya, terkadang 100 ekor unta, gitu. Bayangkan. Itu para sahabat nih. Khotibul azzaqumullah, di akhir masa nanti ini, di saat ujian dan fitnah manusia begitu sangat dahsyatnya, butuh kesabaran yang ekstra dan sebagainya, maka ada orang-orang yang mereka menjalankan satu amalan nilainya itu 50 kali lipat dari amalan yang dikerjakan oleh para sahabat. Lil amil fihim ajrun mithlu khamsina ajr ya'mal mithla amali. Bagi setiap orang yang beramal pada masa tersebut, yakni ayyamu shabr yang disebut oleh Rasulullah SAW, innami waraihim ayyamu shabr, di belakang mereka nanti ada hari-hari kesabaran. Yauma idzin kalqabdi 'alal jamal, kesabaran pada hari itu seperti memegang bara api. Orang yang beramal pada hari-hari tersebut, dia mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala orang yang beramal semisal amalan mereka. 50 kali lipat dari siapa ya Rasul? Apakah dari mereka? Apakah dari kami? Bahkan dari kalian. 50 kali lipatnya dari para sahabat. Luar biasa. Jadi di sini penentu daripada mudha'afatul ajr, ya, pelipat gandaan pahala itu ada beberapa hal, ya. Di arahnya tadi telah disebutkan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktabi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika